بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، حفظنا عزكم الله. Telah dijelaskan tadi beberapa argumentasi hujjah yang menjelaskan bahwasanya manhaj dakwah harus tauqifi, sesuai dengan manhajul anbiya wal mursalin, sesuai dengan manhaj da'watun nabi alaihi salatu wassalam, dan yang dipraktekkan dicontohkan oleh salafun salih. Barakallahu fikum. Disebutkan tadi kewajiban berdakwah sesuai dengan manhajus sunnah, manhajul anbiya, dalam perkara ghayah tujuannya, dalam perkara uslubnya, dalam perkara wasilahnya. Barakallahu fikum. Maka segala sesuatu yang bertentangan dengannya dikatakan sebagai manhaj dakwah yang mukhalifah, munharifah, yang menyimpang, yang dikatakan dakwah bid'iyah, dakwah-dakwah yang bid'ah. Barakallahu fikum. Khairuddin azakumullah. Apa yang disampaikan tadi bukan berarti Islam melarang sarana-sarana yang menunjang dakwah dari perkara-perkara yang sifatnya alat atau sifatnya teknis yang tidak ada unsur mukhalafah syariah padanya, tidak ada unsur pelanggaran-pelanggaran syar'i di dalamnya. Sesuatu yang mungkin dulu enggak ada di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada di zaman sekarang ini, namun dapat bertentangan dengan prinsip dakwah. Seperti mikrofon, pembesar suara, kemudian ada mikrofon apa namanya? Salon-salon dan segala macamnya. Ini semuanya semata-mata alat, perkara-perkara yang sifatnya teknis dan di dalamnya tidak ada unsur pelanggaran syar'i sama sekali. Begitu pula ya fa'ala azakumullah, hal-hal yang sifatnya masa kini, selama tidak ada unsur pelanggaran agama, tidak ada unsur kemaksiatan, tidak ada unsur penyimpangan-penyimpangan di dalamnya, maka diperbolehkan. Barakallahu fikum. Ini yang harus diperhatikan baik-baik. Kita yang dikhawatirkan sebagian pihak tidak memahami apa yang tadi kita sebutkan, lalu kemudian menuduh kita menyatakan salah, menyatakan sesat, menyatakan bid'ah segala sarana yang dulu tidak ada di zamannya Rasul. Dan demikian. Yang ada di zaman sekarang ini, yang sifatnya alat, sarana, perkara teknis, syaratnya tidak ada unsur pelanggaran agama, enggak ada unsur maksiat padanya, enggak ada unsur penyimpangan-penyimpangan padanya, itu diperbolehkan. Barakallahu fikum. Kita berdakwah menggunakan mikrofon, kita berdakwah menggunakan radio-radio dan segala macamnya, labas, selama tidak ada mukhalafah syar'iyah. Barakallahu fikum. Ala kulli halin wa anzin azakumullah. Wasilah-wasilah yang telah dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangatlah cukup. Sangat cukup bagi kita untuk menebarkan dakwah. Ada sebuah pernyataan indah disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas Al Abdul Karim dalam risalah beliau Al Hujjatul Qawiyah ala anna wasail ad-da'wah tauqifiyah. Risalah khusus yang menjelaskan bahwasanya manhaj dakwah tauqifiyah harus datang dari Allah dan Rasulnya. Di halaman yang ke-83 beliau bikin pasal khusus yang menjelaskan bahwasanya wasilah-wasilah syar'i sangat cukup untuk berdakwah. Qala rahimahullah, saya bacakan ikhwan. Wa fil wasail syar'iyyah ghunyatun wa kifayatun 'anil wasail bid'iyyah. إذ ما من طريق فيه مصلحة للدعوة إلا وقد سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم وشرعه لأمته. Pasal, kata beliau, wasilah-wasilah yang syar'i, sarana-sarana dakwah yang syar'i itu cukup. Kita tidak lagi perlu dengan wasilah sarana-sarana bid'ah. Sebab tidak ada satu tariqah pun, tidak ada satu cara pun yang di dalamnya ada kemaslahatan dakwah, melainkan sudah ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah disyariatkan untuk umatnya. Sudah ya. Dan mencontohkan fal khutabul masyru'ah ka khutbatil jum'ati wal 'idain min a'zamil wasa'il an-nafi'ah fi ad-da'wah haitsu yatraqu fiha al-khatib كل موضوع تحتاجه الأمة في عباداتها ومعاملاتها وأخلاقها وسلوكها. Contoh kata beliau, khutbah yang disyariatkan. Seperti khutbah Jumat, khutbatul Idain, Idul Fitri, Idul Adha. Termasuk wasilah yang sangat bermanfaat, yang sangat agung dalam perkara dakwah. Sang khatib bisa menyentuh tema-tema yang diperlukan oleh umat dalam perkara ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, adabnya. Barakallahu fiikum. Kesempatan yang begitu bagus. Wa fil hilaqil ilmiyah allati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu wa tabi'uhum ma yakful bath al-'ilm wa nashrahu wa taqribahu liman arada. Pada halaqah-halaqah ilmu, majlis-majlis ta'lim, daras-daras ilmu yang dulu ada, dulu dikerjakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan para tabi'in, itu sudah cukup sebagai upaya untuk menyebarkan ilmu di kalangan umat dan mendekatkan ilmu ini bagi orang-orang yang menghendakinya. Di sana ada pemaparan prinsip perkara-perkara diperintahkan, pemaparan yang dilarang. Di sana ada pertanyaan diajukan, ada soal jawab dan segala macamnya. Padahal apa-apa ilmu. Wa fil iftah wal istiftah ma yuqawimul muslimina fi syu'unihim fi syu'uni dinihim wa dunyahum wa yasirahum fi dhalika ala syara'illah. Juga pada cara-cara fatwa, memberikan fatwa, meminta fatwa, bertanya kepada seorang alim, perkara yang bisa meluruskan kaum muslimin dalam perkara agama mereka dan dunia mereka dan memudahkan mereka untuk mengamalkan agama Allah. Wa fil jihad fi sabilillah ma yadhman intishar al-islam fi anha'il ardh wa hakadha. Juga pada amalan jihad. Ingat jihad yang fi sabilillah yang syar'i juga menjamin tersebarnya Islam di seluruh penjuru dunia. Demikian seterusnya. Fal wasailu syar'iyyah katsiratun jidda tafi bihajati da'wah al-islamiyah fi kulli zamanin wa makan. Maka sarana-sarana dakwah yang syar'i sangatlah banyak, cukup untuk memenuhi hajat dakwah islamiyah dalam semua waktu dan tempat. Barakallahu fikum. Belum ada yang selain itu. Wa hadha al-amr wa huwa shumuliyatul wasail syar'iyyah fi ghaid al-dhuhur wal wuduh liman ta'ammala an-nusus asy-syar'iyyah wa nadhara fi siyar as-salafiyyah. Perkara ini, yakni wasilah-wasilah syar'i yang menyeluruh ini, atau menyeluruhnya wasilah-wasilah dakwah yang syar'iyah, sangat gamblang, sangat jelas bagi siapa saja yang mencermati nas-nas syariat dan yang mencermati, yang memandang, yang menelaah sejarah salaf, sejarah nabawiyah, sejarahnya para sahabat, para tabi'in, bagaimana mereka menebarkan Islam pada masa itu, masa-masa keemasan, cukup. Sangat cukup. Sangat gamblang, sangat jelas. Hasilnya kata beliau, falakam aslama bisababiha min kafir, wataba biha min fasiq, wahtada biha min bal, wastarshada biha min ghawid. Betapa banyak orang-orang yang kafir dengan cara syar'i tadi. Betapa banyak orang-orang yang fasik, insaf, taubat dengan cara-cara itu. Betapa banyak orang yang sesat mendapatkan hidayah dengan cara-cara itu. Dan betapa banyak orang yang menyimpang mendapatkan bimbingan petunjuk dengan cara-cara tadi. Di zaman Rasul, di zamannya para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, Islam tersebar luar biasa. Yang kufar banyak yang masuk Islam. Yang fasik banyak yang taubat. Yang menyimpang banyak yang dapat hidayah. Dengan cara-cara syar'i, bukan dengan cara-cara bid'ah. Belum katakan setelah itu. Wa innama yahzalul muslimun wa yada'afun idza kanatil wasailul bid'iyyatu hiya sa'idatu bainahum. Karena hadhihi alwasail la tukhriju illa munharifal mu'taqad dha'ifal iman mutalattiqan bi awdharil bid'ah. Sesungguhnya kata beliau, yang membuat rendahnya kaum muslimin, lemahnya kaum muslimin, apabila wasilah bid'ah, itulah yang menguasai dakwah mereka. Sebab wasilah-wasilah yang menyimpang tadi, wasilah yang bid'ah tadi, tidak akan menghasilkan, tidak akan mengeluarkan, kecuali orang-orang yang menyimpang akidahnya, lemah imannya, yang bercampur baur dengan madharatnya bid'ah-bid'ah. Barakallahu fikum. Belum mengatakan setelah itu, wa hadhil wasail al-bid'iyyah innama yusaru ilaiha inda ba'dit tamassuki bi atharin nubuwah. Wasilah-wasilah bid'ah tadi sesungguhnya ditempuh oleh mereka-mereka ketika pada mereka terjadi lemahnya, sikap lemah dalam berpegang teguh dengan athar-athar Nabi. Lemahnya, tamasuk mereka dengan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allahul musta'an. Ini kalimat yang sangat bagus dari beliau rahimahullahu ta'ala. Maka ya fanudina azakumullah, kita berdayakan, kita maksimalkan cara-cara yang syar'i, cara-cara yang mubah dalam perkara dakwah ilallah. Tidak perlu lagi kita menggunakan cara-cara yang bid'ah, cara-cara yang menyimpang, cara-cara yang sesat, cara-cara yang mengandung unsur kemaksiatan atau kefasikan atau penyimpangan dalam dakwah. Dakwah kita harus safiyah, murni. Murni, safiyah, murni. Min syawaib asyirik wal bid'ah wal inhirafat wal fusuq. Murni dari kotoran-kotoran syirik, kufur, bid'ah, maksiat dan yang lain-lainnya. Murni sebagaimana yang dulu disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatul kiram salafun salih rahimahumullahu taala. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Sehingga dari sini khanatin azakumullah nampak jelas bagi kita barakallahu fikum dalam perkara dakwah ilallah bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang sepele, tapi perkara yang sangat besar. Dikarenakan dakwah, berdakwah bukan semata-mata kita menyampaikan sesuatu kepada umat, tetapi betul-betul melibatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah dakwah. Kita harus tahu mana wasilah dakwah yang syar'i, mana yang tidak syar'i. Kita harus tahu uslub yang benar dan yang tidak, tujuan dakwahnya kayak apa, muatan-muatan dakwahnya dan segala macamnya, sangat besar. Maka akhiran dalam dakwah Islamiyah, dakwah sunnah, sang da'i dituntut untuk menjadi orang yang alim, memiliki ilmu yang luas, yang mapan sebelum berdakwah, memiliki yang namanya sifat arifku wali, kelembutan, santun dalam perkara dakwah, arifkun, sikap lembut pada tempatnya, tegas, keras pada tempatnya, hikmah, arif dan bijaksana dalam perkara dakwahnya, sabar dalam perkara dakwahnya, halim, betul-betul memikirkan ke depan dalam mengambil keputusan, tidak terburu-buru, ikhlas dalam perkara dakwahnya, sabar dalam perkara dakwahnya, menjadi uswah hasanah, contoh yang baik dalam perkara dakwahnya, dan masih banyak lagi sifat-sifatnya para dai. Dikarenakan dakwah ini begitu besar, begitu agung, begitu mulia, jalannya orang-orang yang besar, yang agung, yang mulia, jalannya para anbiya wal mursalin, jalannya Nabi kita Muhammad SAW, jalannya salafun salihin, barakallah, sehingga tidak gampang. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ini, barakallahu fikum, bermanfaat dan membuka wawasan-wawasan kita yang lebih luas terkait dengan dakwah yang mulia ini, sehingga kita tidak bermudah-mudah dalam perkara dakwah dan betul-betul berupaya keras menyesuaikan dakwah kita dalam semua hal dengan Alkitab wassunnah dengan pemahaman salaful ummah. Masih ada dua hadiah. Ada yang mau benda ini? Ada yang mau? Siapa yang mau angkat tangan? Nah, tadi antum sudah jauh, gak bisa tadi. Yang lain. Oh boleh Ahmad. Tapi ada pertanyaannya. Ya jangan mau gini aja tak kasih ya, enggak sih. Ada syaratnya. Wallah. Hadiah ini kalau antum bisa jawab. apa hukumnya berdakwah dengan cara sinema-sinema? Nah, menggunakan opera-opera. Nah, tidak boleh, kenapa? Begitu ya. Di sinema ada musiknya enggak? Ada. Hah? Ada. Naam. Yang lain? Kenapa enggak boleh? Tahu enggak tuh sinema sama opera itu? Jadi, misalkan ini. Barakallahu fikum. Menjelaskan kepada umat tentang masalah hukum-hukum haid. Dibikin yang namanya opera. Jadi, ada pemeran wanita, ada pemeran prianya, wanitanya berperan sedang datang bulan begitu malu-malu begini dan segala macamnya. Nanti dijelaskan sama yang laki-lakinya. Opera gitu ya, paham ya? Ada gambaran enggak, ikhwan? Itu enggak boleh. Cara begitu boleh apa enggak? Enggak boleh. Yang pertama ada musiknya, yang kedua campur baru lagi perempuan. Masya Allah, yang ketiga. Yang ketiga. Loh, ini gak gambar sih. Siaran langsung gitu ya, bikin panggung gitu. Bikin panggung gitu kayak teater-teater gitu. Nah itu. Itu masih contoh. Nanti kalau menjelaskan tentang masalah pertempuran antara pasukan Allah dengan pasukan setan. Nah, nanti ada yang jadi setan. Nggak boleh ya? Nah, dikarenakan banyak perkara-perkara melanggar agama. Barakallah. Apa boleh? Satu lagi. Masya Allah. Oh, maju ya? Diantarkan. Masya Allah. Yang sebelah sini kayaknya mau, kayaknya. Masih tinggal satu. Masih tinggal satu. Ya, yang sebelah sini. Ya Allah. Lah kok diem aja ki. Rupanya enggak ada yang kepingin ini rupanya ini ya. Sama. Mau apa ya? Mau adain. Masya Allah. Sekarang kita berbicara masalah kenyataan. Harus real. Jangan teori dan teori. Sekarang apa hukumnya kita berdakwah melalui media televisi? Apa hukumnya kita berdakwah melalui media televisi? Boleh apa enggak boleh? Boleh apa enggak boleh? Kita bicara kenyataan. Saya kasih mukadimah supaya antum jangan pakai teori. Kita bicara kenyataan yang ada di tengah-tengah kita. Antum tahu yang namanya televisi? Tahu ya? Iya. Ma'ruf kan ya? Nah. Apa hukumnya kita berdakwah dengan media televisi tadi? Kenapa kok boleh? Lah kan teori lagi. Kita bicara kenyataan. Mau langsung contoh langsung nih. Bapak seorang da'i yang dikenal. Misalkan, insyaallah, yang punya televisi apa? Televisi apa ya? Channel apa ini? Indosiar. Seneng Indosiar ya, Masya Allah. Misal, bapak ini seorang da'i, dikenal. Bapak diundang oleh pemilik Indosiar. Pak, di Indosiar itu ada, misalkan ada acara di sore hari. Apa acara apa yang bau-bau Islam ya, Pak? Ya, gitulah ya, acara-acara Islami gitu. Di Indosiar. Di Indosiar. Apakah boleh Bapak menerima pinangan Indosiar tadi berdakwah via televisi Indosiar? Kita bicara nyata, Pak. Jangan pakai teori. Hah? Kenapa kok boleh? karena menyiarkan agama lewat media. Saya mau tanya, Indosiar itu ketika menyiarkan sesuatu, ada musiknya? Lah iya, sebelum acara, setelah acara, tengah-tengah acara, ada musiknya? Yakin? Real? Yang saya katakan, dibikin real. Jangan pakai teori. Ada? Ada perempuannya? Tanpa hijab? Hah? Pembawa acaranya siapa? Nah iya, umumnya yang menjadi pembawa acaranya, apa namanya? Host. Masya Allah. Hostnya, ada perempuannya. Apalagi kalau seorang da'i yang terkenal. Hah? Terkenal. Hostnya itu juga dijadikan artis yang terkenal. Boleh, Pak? Boleh. Wah, bahaya kalau boleh ini, Pak. Wah, ini dipertanyakan ini da'i satu ini. Dipertanyakan da'i satu ini. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Yang real. Saya ulangi lagi. Siapa yang mau buku satu ini? Ayo, yang lainnya angkat tangan. Biasanya milih dulu. Kalau satu orang yang begini jadi kurang asik. Siapa ya, Pan? Foto lantunya. Dengan pertanyaan yang sama, apa hukumnya? Kita bicara real sekarang ini. Antum bikin serial mungkin dengan memandang kondisi kita di zaman sekarang ini. Apa hukumnya kita berdakwah dengan media televisi? Sama sekali tidak boleh. Dengan cara apapun, upaya apapun, usaha apapun, tidak boleh. Alasannya kenapa kok tidak boleh? Mabarotnya lebih besar daripada manfaatnya. Sebutkan apa saja mabarot tadi. Atau pakai teori lagi. Saya kok bikin yang real. Apa mabarotnya yang anda tahu? Satu. Lo diemnya ini yang repot ya, Evan. Ya kalau cuma begitu ya gampang ya, Ahi. Yang lain, angkat tangan. Bapak, silakan Pak. Yang paling belakang, tapi yang keras Pak suaranya Pak. Berdiri. Masya Allah. Apa hukumnya berdakwah melalui media televisi? Bisa boleh, bisa tidak boleh. Yang boleh kayak apa, yang tidak boleh kayak apa? Nggak direkam, live berarti. Secara langsung. Itulah teori Bang. Secara realnya, apakah mungkin dalam kondisi kita sekarang ini, dengan teknologi yang ada sekarang ini, apakah mungkin kita menciptakan sebuah wasilah dakwah dengan televisi? Misalkan kita bikin sendiri stasiun televisi. Tidak boleh. Dengan cara apapun. Walaupun itu televisi punya kita sendiri. Hah? Walaupun itu punya kita sendiri. Sekarang antum bayangkan, antum meresapi, antum hayati, mungkin enggak salafiyin, anggap salafi Tegal, yang moncer kotanya ya kan ya. Laka-laka maning gitu. Salafi Tegal mau bikin sebuah stasiun televisi dakwah. Apakah mungkin dengan tanpa ada mukhalafah syariah? Mungkin? Mungkinkah acara tersebut live selalu tanpa ada siaran ulang? Tadi katanya Bapak bilang acaranya enggak boleh disimpan, ada gambar tadi. Harus live. Kalau bicara mungkin, ya mungkin-mungkin saja. Yang menjadi permasalahan adalah, mungkinkah itu bertahan lama? Secara mungkin, ya mungkin-mungkin. Satu kali siaran pakai televisi selesai kan mungkin. Yang dibahas, apakah mungkin dalam menggunakan cara semacam itu, dalam kurun waktu yang lama kita pertahankan selalu dengan media televisi, dengan tanpa ada mukhalafah syariah? Wah, nyerah sudah. Jadi ya kita bikin pertanyaan yang lain akhirnya. Jawabannya sangat jelas ya. Kita bicara real, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya mungkin sih, mungkin. Cuman besar resiko dan konsekuensinya. Betul-betul itu adalah murni pengeluaran, tidak ada pemasukan sama sekali. Antum bikin TV Salafi Tegal. Isinya cuma morotal to'ai. Isinya cuma ceramah ustaz dengan tanpa gambar. Dan segala macamnya. Kira-kira laku enggak ya? Kira-kira bisa bertahan lama enggak ya? Kalau mungkin, mungkin. Tapi itu, enggak mungkin antum menerima sponsor. Dalam artian pesan sponsor, iklan-iklan yang bayar gitu ya. Nah mungkin, ya mungkin-mungkin saja, tapi ya monoton gitu aja. Apalagi jurakan herbal, menampilkan herbalnya. Tret. Katanya orang sekarang yang jago televisi, gak menarik. Mau ngelihat apa? Ngeliatin cuma pemandangan alam, gunung, selamat. Kalau gitu ya, pemandangan, ya laki-laki herbal, gak menarik. Ujungnya nanti akan terpancing untuk membuat acara-acara yang menarik masyarakat. Alasannya apa ya, Pak? Supaya diterima oleh masyarakat. Itulah yang terjadi pada orang-orang dan pihak-pihak yang masuk dalam ranah televisi dalam kerat dakwah. Awalnya murotal, ceramah, murotal, ceramah, murotal, ceramah, murotal, ceramah. Lama-lama bergeser. Yang biasanya tertalim di masjid. Kemudian live di shooting langsung disiarkan ke seluruh link-link yang ada. Lama-lama akhirnya ceramahnya di taman, ceramahnya dalam mobil dan segala macamnya. Persis kayak teater-teater tadi itu. Itu cara-cara ikhwanul muflisin warahmatullahi wabarakatuh. Gak menarik juga. Akhirnya mau bikin bergeser lagi dengan cara yang baru. Apa sih yang bikin muslimin tertarik dengan televisi-televisi yang ada itu? Rupanya lagi booming ini. Di televisi swasta itu ada acara dunia lain. Wah, makas jin kayaknya. Kita bikin lain dunia. Tapi dengan cara yang sama. Apa namanya, potongan-potongan gambarnya mirip. Gak lagi live. Ya apa ya? Belum lagi suara-suara musiknya. Bing. Dan segala macamnya. Ya apa ya? Terus bergeser. Ini tidak mungkin kalau punya sendiri. Ini kita harus terjun langsung di tengah-tengah mereka. Akhirnya menerima pinangan tadi Indosiar, pinangannya Trans TV, pinangannya Metro TV dan segala macam itu ya. Bikrun-bikrunnya pasar, banyak perempuannya dan segala macamnya. Bergeser. Jawabannya tidak mungkin menggunakan saluran televisi untuk dalam kondisi sekarang ini. Sehingga kalau mengatakan Salafi tidak punya, bukannya tidak mampu, tapi tidak mau, dikarenakan di dalamnya terdapat sekian banyak maudarat-maudarat yang ada dan sudah terbukti pada orang-orang yang telah mendahului kita. Barakallahu fikum. Ini orang-orang yang sudah masuk di dalam sana, barakallahu fikum. Jadi bukunya enggak jadi dong. Saya yang jawab. Apakah boleh da'i dalam menasihati mad'unya dengan menyamakan sesuatu? Misal seperti wanita iblis, wanita pembawa kayu bakar, dan lain-lain. Maksudnya gimana yang menyamakan itu? Maksudnya, Karena gak paham yang menyamakan sesuatu. Apa yang dimaukan ini? Kurang mudeng saya. Menyamakan sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya kurang wadih. banyak banget pertanyaannya. Bagaimana ketika seseorang sedang dinasihati, lalu tidak menerimanya, bahkan mengancamnya? Ya, sudah terang tadi ya banyak. Itu berarti laki-laki atau seseorang yang tidak punya adab. Tidak mengerti adab salaf dalam perkara nasihat-menasihat. Itu ciri-ciri orang yang tidak bagus. Ciri-ciri orang yang jelek. Bagaimana cara menasihati ahlu sunnah agar mau bersolawat ketika disebutkan nama Rasulullah SAW? Loh, kok dinasihati? Ahlu sunnah wal jamaah salafiyin itu orang yang paling sering, yang paling banyak solawat. Setiap kali disebutkan nama Rasul, mesti mengatakan sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Sekali ta'lim, puluhan kali salawatnya. Ya. Mungkin yang dimaukan para pendengarnya. Ketika membaca solawat, tidak ada syariatnya untuk rame-rame. Masing-masing solawat dengan suaranya sendiri-sendiri. Yang kemudian, tidak, karena contohnya ya. Tapi masing-masing, ketika disebutkan nama Rasul, masing-masing berucap sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diingat, pendapat yang rajih di kalangan para ulama, dalam satu kali majlis, yang wajib satu kali salawat. Selebihnya hukumnya sunnah, warakulah. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi, rahimahullah. Semakin banyak salawatnya, semakin bagus. Tapi kalau dimaukan dengan acara salawatan-salawatan yang bid'ah itu, jangan dinasihati. Ahlu sunnah paling anti. Barakallahu fiikum. Dikarenakan enggak ada contohnya, barakallahu fiikum. Sampai jam berapa ya, Pak? Sampai jam 8 maksimal, insyaallah ya. Bagaimana membantah pendapat hajuriyin yang mengatakan antum telah terjatuh pada mukhalafah syar'iyah dalam wasilah-wasilah dakwah, yakni dengan membangun tarbiyatun nisa yang mana para akhwat tinggal di daerah Safa tanpa mahram. Ini perkara khilafiyah ya. Ada ulama yang membolehkan, ada yang enggak membolehkan. Barakallahu fikum, yang membolehkan menyebutkan beberapa ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipenuhi. Nah, sehingga bukan perkara yang kita bisa hukumi dengan bid'ah barakallahu. Nah itu, di antara penyimpangan hajuriyin demikian ya. Mereka memfonis bid'ah atau hizbiyah pada perkara-perkara yang bukan bid'ah. Atau perkara-perkara masih ikhtilaf di kalangan para ulama. Bolehkah menyebutkan kejelekan-kejelekan penguasa di majelis-majelis kita? Mohon penjelasannya. Kalau yang dimaukan majelis umum, di forum-forum umum, tidak boleh. Itu bukan prinsipnya salaf. Itu prinsipnya khawarij. Membeberkan keaiban-keaiban penguasa, di taklim-taklim, di khutbah-khutbah, dan segala macamnya. Apalagi di media-media massa yang lebih luas penyebarannya. Itu tidak boleh. Itu merupakan prinsipnya kaum khawarij, kaum terorisme. Barakallahu fikum. Dan termasuk upaya menghinakan penguasa. Rasul mengatakan man ahana sultan ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan penguasa, Allah akan menghinakan dia. Tetapi kalau sifatnya terbatas, khusus membicarakan tentang kondisi yang nyata, yang real pada bangsa ini, disebutkan perkara-perkara yang enggak bagus, yang melanggar dan segala macam, apalagi yang membahayakan dakwah, membahayakan agama, untuk kita waspadai dan segala macamnya, ini diperbolehkan. Tapi tetap hati kita masih tertanam mendengar dan mentaati penguasa kita yang muslim. Tidak ada tertanam untuk memberontak penguasa dan segala macamnya. Barakallahu. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah. Disebutkan dalam Majmu' Rusail Al-Jabiriyah karya sehingga terinci. Allah Ta'ala alamu bis-shawab. Pertanyaannya ada yang mancing-mancing. Bagaimana hukum seorang da'i salafi yang mengatakan wasilat da'wah bukan tauqifiyah? Nah, terus dia pakai apa ya? Tadi cuma dua. Yang pertama, prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wasilah da'wah tauqifiyah. Yang kedua, yang mengatakan bukan tauqifiyah alias ijtihadiyah. Itu menggunakan kaidah Yahudi. Tujuan menghalakan segala cara. Kalau bukan tauqifiyah, berarti kita boleh mengerjakan apapun dalam rangka da'wah. Boleh ya, kawan? Loh, kalau diam aja. Berarti kita boleh kita kumpul dalam masjid. Masya Allah, dalam rangka da'wah. Laki, perempuan, campur, baur semuanya. Joget, ria, dan segala macamnya. Kemudian sampaikan ma'idah hasanah. Boleh ya? Katanya bukan tauqifiyah. Kan yang penting mendakwai mereka. Kalau pemuda-pemuda dari taklim kan bosan. Jadi caranya gimana? Dibikin acara yang menarik mereka. Pemuda kan paling suka dengan hura-hura. Kayak gitu ya. Senang dengan acara main-main, hura-hura. Ya Allah, pemuda-pemudi, sini-sini-sini. Masuk ke masjid Ali semuanya. Terserah mau pakai baju, gak pakai baju. Yang penting masuk sini. Misalkan begitu. Ada acara apa ini? Yuk kita, apa namanya, disko sebentar. Ada diskonya, ada musiknya, dansa segala macamnya. Acara berikutnya, acara renungan. Kan gitu ya? Disuruh diem semuanya, dikasih pesan-pesan oleh sang da'i. Kamu da'i mereka? Boleh? Apa ada da'i salafi mengatakan ini boleh? La haula wa la quwata illa billah. Dampaknya, efeknya amat sangat mengerikan. Ketika mengatakan bukan tauqifiyah. Hati-hati. Ujungnya ketemunya kaidah Yahudiyah. Tujuan menghalalkan segala cara. Paham ya, Pak? Berarti boleh kita misalkan ada habaib-habaib yang ada itu. Mengadakan ini, itu, segala macam. Terjun di situ sekalian. Bareng-bareng dengan para habaib. Ya gini, ya gitu, ya gini, segala macamnya itu. Tapi, dalam dakwah, mendakwai mereka. Tidak ada da'i salafi mengatakan demikian. Tidak ada da'i salafi mengatakan demikian. Saya curiga dia bukan salafi. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wajahnya enggak bergerak ya kan. Allahul musta'an. Masya Allah. Bagaimana cara atau adab menasihati orang yang kedudukannya di atas kita? Seperti mudir, pengurus yayasan, orang yang terpandang di lingkungan kita saat mereka jatuh pada kesalahan. Caranya lebih halus ya. Barakallahu fikum. Karena memandang kedudukan mereka, penguasa dan segala macam. Cara yang paling utama adalah sir fin nasiha. Sembunyi-sembunyi dalam menasihati mereka. Baina kau baina. Antara kamu dengan dia saja. Dan ingat timingnya. Sikonnya. Jadi kamu pas begitu masuk ke dia. Santai. Pinjang-pinjang. Gitu ya. Masuk. Iya, dengan bahasa yang lembut. Dengan bahasa yang halus. Beda ya. Barakallahu fikum. Bolehkah kita mengambil orang-orang jamaah tabligh atau yang lainnya yang di luar manhaj salaf untuk dijadikan sebagai pengajar sekolah-sekolah salaf? Loh, maksud ada salaf kita kayak gini? Allahul musta'an. Prinsip salaf dalam talaqqi ilmu, dalam menimba ilmu adalah harus mengambil ilmu dari orang-orang yang lurus akidahnya, lurus manhajnya, metodologi agamanya, bagus akhlaknya, ada ilmunya. Di atas sunnah. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah salah seorang ulama tabi'in mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum." Ilmu agama ini, ilmu adalah agama ya. Ilmu adalah agama. Maka lihat dari siapa engkau mengambil ilmu agama. Diriwayatkan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam bukunya Al-Kifayah dari Ali bin Abi Talib, afwan, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Dinaka dinak, innama huwa lahmuka wa damuk." Perhatikan agamamu, perhatikan agama kamu. Agamamu adalah darah dan dagingmu. Khudh min alladzina istaqamu, ambil ilmu agama ini dari orang yang istiqamah di atas agama, di atas sunnah ini. Wala ta'khudh 'anil ladzina malu, dan jangan mengambil ilmu agama dari orang-orang yang menyimpang. Apa sebabnya? Tidak mungkin. Justru ciri-ciri menyimpangnya sebuah lembaga tarbiyah pendidikan ketika gurunya gaduh-gaduh. Barakallahu fiikum. Paham tuh? Nama ya. Paham insyaallah ya. Makanya berat, sangat berat mengurusi yang namanya tarbiyah para murid. Turunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mana saja yang mengikuti jejak kakeknya. Ini persoalan-persoalannya, ikhwan. Hah? Yang persoalan ya, ikhwan. Ketika dia di atas sunnah, dihormati dan dimuliakan. Kata-kata mana itu person ya, namanya yang namanya keturunan ya, ada anak cucunya, itu person-personnya. Ketika person-personnya di atas sunnah, dihormati, dimuliakan lebih daripada yang lain. Ketika person-personnya di atas penyimpangan-penyimpangan yang ada, maka disikapi sebagaimana disikapi orang-orang menyimpang yang lainnya. Barakallahu fikum. Apa yang menyebabkan, terakhir ya, apa yang menyebabkan Husain ibnu Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu tewas di Karbala? Masya Allah. Luar biasa pertanyaannya, ikhwan. Para ulama sejarah telah membukukan peristiwa tersebut dalam karya-karya sejarah mereka. Rujukan yang paling bagus untuk orang Indonesia. Saya katakan untuk orang Indonesia yang mayoritas mereka kembali kepada mazhab Syafi'iyah. Baik, adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir Syafi'iyul mazhab. Mazhab Syafi'i termasuk ulama mazhab Syafi'i yang terkenal. Tapi enggak taklid. Beliau punya kitab namanya Al-Bidayah wa Nihayah. Ini kitab sejarah. Sejarah ya kan. Di buku itulah beliau membongkar kenyataan yang ada. Barakallahu. Itu panjang. Antum lihat di buku tersebut ya kan, panjang sekali uraiannya, khulasahnya. Terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba. Memang di tangan penguasa. Tapi yang menyebabkan tewasnya beliau adalah pengkhianatan orang-orang Syiah Rafidhah yang mengaku cinta kepada Husain. Barakallahu fikum. Dulu Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma tinggal di kota Madinah. Kalau kakaknya Hasan bin Ali itu di kota Kufah. Sepeninggal Ali bin Abi Thalib kan diganti sama putranya ini Hasan bin Ali yang kemudian dilepaskan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Hasan bin Ali di Irak, Kufah dan sekitarnya. Muawiyah di Syam ketika itu. Nah, Husain bin Ali bin Abi Thalib di kota Madinah tinggalnya ya, bersama dengan para sahabat yang lain. Ketika itu orang-orang Kufah yang sekarang di Irak yang dikenal oleh semua sahabat sebagai ahlul khianah wal ghadr. Dikenal pengkhianatannya. Di sanalah numpuk banyak sekali dari kalangan orang Syiah yang mengaku mencintai Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Di sana ya, kawan. Di sana. Mereka ini menyurati Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib supaya datang ke mereka, dijadikan sebagai pemimpin mereka untuk melawan penguasa ketika itu. Ketika itu penguasa adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Barakallahu fikum. dan menteri-menterinya yang di beberapa wilayah yang dia kuasai. Nah, cuma satu kali surat. Berturut-turut, satu, dua, terus bertubi-tubi datang kepada Husain. Menggambarkan seakan-akan kami semua yang ada di sini. Jumlah yang begitu besar di belakang Anda. Mari, ke sini, ke sini. Kita panjangkan rayatul jihad, bendera jihad untuk melawan kezaliman yang ada ini. Ke sini, ke sini. Barakallahu fikum. Di kota Madinah masih hidup ketika itu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala, huma Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala, huma dan yang lain-lainnya dari kalangan para sahabat. Tahu menasihatkan kepada Husain bin Ali, jangan ke sana. Jangan ke sana. Mereka dikenal sebagai ahlu khiyana wal ghadr. Jangan ke sana. Maslahat yang lebih besar Anda di sini bersama dengan kami. Jangan ke sana. Itu sudah upaya nasihat ya, Pak. Qadarullah masyafa'al. Allah mentadirkan ya, Pak. Ternyata Al-Husain bin Ali menuruti permintaan mereka. Tujuannya sangat mulia. Untuk kebaikan kaum muslimin. Berangkat beliau dan keluarganya dibawa ke sana. Tujuannya adalah untuk menemui mereka. Ternyata tercium kabarnya itu oleh penguasa yang ada di sana. Maju, mundur, maju, mundur. Disemangat ya mereka. Terus, terus, maju, maju, maju, maju, maju, maju. Kami bersama, bersama Anda. Merangsek, merangsek, merangsek, merangsek, merangsek, merangsek, merangsek, maju, maju. Sementara pasukan dari penguasa yang ada mengetahui pemenghadang. Dikiranya mau mengadakan pemberontakan. Terus maju. Mereka terus mengirim suratnya. Maju, maju. Sampai ke di sebuah tempat. Di mana Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib tidak mungkin lagi untuk mundur. Sampai di tempat tersebut. Orang yang dimaksud tidak ada. Mana mereka semua? Lari semua tidak ada. Hilang semuanya. Tidak ada satu yang mengaku dari kalangan orang Syiah tadi. Yang ada di Kufa dan sekitarnya tadi yang mengaku. Jumlah kami sangat besar. Tidak. Tidak ada. Hanya ada Husain dan keluarganya saja. Barakallahu fikum. Akhirnya Husain minta untuk pulang kembali ke kota Madinah. Dilarang sama penguasa tadi. Akhirnya terjadi apa yang terjadi. Dengan jumlah kerombongan beliau yang tidak begitu besar. Akhirnya menghadapi tentara pasukan yang ada tadi. Sementara orang Syiah yang dari sebelumnya ngotot minta beliau datang ke mereka. Akan datang pasukan yang begitu besar. Sejak wadah memandang semuanya hilang. Ibaratnya itu. Begitu. Diserahkan kepada musuh mereka. Lari semuanya. Maka terbunuhlah yang terbunuh dan juga terbunuh para kelompok di sana. Sehingga dikatakan oleh para ulama sesungguhnya yang menyebabkan tewasnya Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala ketika itu adalah orang-orang Syiah. Sesungguhnya yang membunuh Husain orang-orang Syiah Rafidhah yang ada. Dan itu bukan kali pertama. Bukan kali pertama. Sebelumnya terjadi pada Ali bin Abi Thalib. Setelahnya terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Dzurriyyatul Husain. Jatuhnya khilafah Islamiyah di tangan kaum Tatar. Itu dilakukan oleh pengkhianat Syiah Rafidhi yang namanya Ibn al-Alqami. Makar yang luar biasa. Dia bisa menipu khalifah yang ada. Dan menerangkan kepada Tatar kondisi negara yang ada. Dia bisa mengeluarkan para ulama, para umara, orang-orang terkemuka. Rombongan demi rombongan datang ke Tatar, dibantai. Datang Tatar, dibantai. Sampai habis ulamanya, umaranya, segala macamnya, lepas, sikat. Langsung dihabiskan oleh Tatar. Tapi tidak lama, Ibn al-Qami pun juga kena getahnya. Tata tidak lagi butuh sama dia. Kekuasaan sudah diambil sama mereka. Disikat juga Ibn al-Qami. Dikenal dalam sejarah. Dikenal mereka adalah para-para pengkhianat. Ketika ada salah seorang dari Irak. pasca peristiwa terbunuhnya Husain. Datang kepada sehingga saya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kalau bukan bin Abbas, Ibnu Umar. Dari Irak datang ke kota Madinah. Datang nemui sahabat tadi, bertanya, "Wahai sahabat Rasul, apa hukumnya darah nyamuk mengenai pakaian kita? Apakah sah salatnya kita?" Nah, itu beliau mengatakan, "Ya akhi, kalian membunuh cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak ada yang bertanya. Darah cucunya Rasul kamu tumpahkan, enggak ada yang bertanya. Sekarang kamu bertanya tentang darah nyamuk." Itu ucapannya para sahabat. Sehingga masyhur ma'ruf di kalangan para sahabat yang membunuh Husain, haula Syiah radhiyallahu anhu. Sehingga antum jangan terhebohkan dengan mereka. Sekarang mereka luar biasa yang membunuh Muawiyah, Yazid, Ibnu Ziyad, fulan, fulan, fulan. Mereka yang membunuh. Barakallahu fikum. Antum baca lebih lengkap dalam sejarah secara tersebut dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Dan juga disebutkan dalam buku-buku yang lain oleh para ulama una ahli sunnah membongkar makar Syiah terkait dengan masalah ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hafidhakumullah.